Betapa ikhlas kau menyayangiku, jiwamu tulus memeliharaku, tiada mengharap balasanku. Ya Allah Tuhanku, bukakanlah pintu ampunanmu, curahilah dia dengan rahmatmu. Dia merawatku sejak kecilku. Oh ibu, kini aku jauh darimu, ingin ku luruh di pangkuanmu. Rengkulah aku dengan doa malammu, semoga dia membimbing langkahku. Oh ibu, kini air mataku berderai, rindu belai kasih sayangmu. Dengan ketulusan hati yang ibuku, oh ibu, betapa ikhlas kau menyayangiku, jiwamu tulus memeliharaku, tiada mengharap balasanku. Ya bukakanlah pintu ampunanmu, curahilah dia dengan rahmatmu. Dia merawatku sejak kecilku. Oh ibu, kini aku jauh darimu, ingin ku pangkuanmu. Rengkulah aku dengan doa malammu, semoga dia membimbing langkahku. Oh ibu, kini air mataku berderai, rindu belai kasih sayangmu. Dengan hati yang dalam, maafkanlah anakmu ini. Oh ibu, kini aku jauh darimu, ingin ku luruh di pangkuanmu. Rengkulah aku dengan doa malammu, semoga dia membimbing langkahku. Oh ibu, kini air mataku berderai, rindu belai kasih sayangmu. Dengan ketulusan hati yang